السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung. Enggak bisa kita sebutkan satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian enggak akan bisa menghitungnya. Maka akuilah hal ini dan berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terindah adalah nikmat ilmu dan iman, hadirin. Ya, nikmat ilmu dan iman. Nikmat yang membuat seorang hamba itu bisa tenang, bisa nyaman dalam menghadapi berbagai macam aral dan rintangan kehidupan. Bisa bahagia. Dan bahkan para ulama mengatakan bisa merasakan gimana sih rasanya hidup gitu loh. Hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya. Makanya Allah mengatakan ilmu itu kehidupan. Ilmu itu kehidupan. Ilmu itu hayatul qalbi. Kata Mu'adz bin Jabal dalam riwayat yang diriwayatkan kepada beliau, ilmu itu kehidupan hati. Ilmu itu kehidupan hati. Maka menuntut ilmu itu membuat hati kita hidup. Dan kalau ke hati kita hidup, semua anggota tubuh itu jadi baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu." Kalau hati itu baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Kalau hati kotor, maka seluruhnya akan rusak. Lisan akan rusak. Mata akan rusak, telinga akan rusak, sikap pun juga akan rusak dan seterusnya. Pikiran juga berantakan. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa kehidupan yang benar dan sejati itu kehidupan yang isinya ilmu. Dan nuntut ilmu, kecuali jika kita harus mengerjakan sesuatu yang darurat atau hajat yang tidak bisa dielakkan, kebutuhan. Selebihnya, habiskan waktu dengan ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka Anda akan merasakan kehidupan yang berbeda. Coba deh, kehidupan yang berbeda. Ini yang perlu ditanamkan. Dan gak harus jadi santri, gitu loh. Setiap kita bisa. Ilmu yang kita pelajari di Radu Solin ini saja, kalau kita benar-benar bertekad habis kajian berusaha diamalkan, itu aja udah mengisi hari itu loh, hadirin. Baru setelah itu urus kebutuhan yang lain, kerja, nafkah, keluarga. Ada kesempatan lagi belajar lagi. Kayak kemarin kita belajar bahwa tasbih itu sedekah, takbir itu sedekah, lalu tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, istighfar itu sedekah, bantu orang itu sedekah. Itu kan modal ini aja, itu hari itu bisa terisi loh. Siapa lagi harus saya bantu ya? Udah, bantuin orang. Mungkin bantuin orang tua, bantuin anak, bantuin pasangan, bantuin kakak atau adik. Pokoknya cari, kita hidup kalau mau bantu orang mah setiap saat bisa, tinggal waktunya seberapa aja. Terus ngedamain dua orang yang sedang bertikai, kita ingat, oh ya, sahabat sahabat aku ini dua orang lagi miskomunikasi, udah berusaha. Itu aja bisa ngabisin waktu seharian. Jadi ya kan, emang damain orang gampang apa? Lalu singkirkan gangguan dari jalan. Hadirin dalam mulia kan, ini nih kalau kita jalanin benar-benar, gak hanya sekedar ngaji, terus habis itu kayak pindah dunia. Tapi benar-benar ini menyatu dan menjadi tugas harian kita dan karakter kita. Kita akan rasakan bedanya dalam hidup kita. Kita akan rasakan bedanya dalam hidup kita. Sebelumnya juga kita dapat hadis, la takhiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan pernah remehkan kebaikan walaupun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Dan kita baca juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang paling sering senyum. Jadi kalau kita amalkan dan praktekkan, sekali lagi luar biasa. Dan waktu itu memang habis untuk yang bermanfaat akhirnya. Waktu itu tuh habis untuk bermanfaat. Dan ilmu kita jadi berkualitas karena habis ilmu lalu diamalkan. Ilmu lalu diamalkan. Dapat ilmu tentang bantu orang sedekah, diamalin. Dapat ilmu tentang sendi kita ada 360 dan setiap hari kita harus sedekah 360 sendi untuk sendi itu. Oh, itu menjadi isu harian dan kita tuh jadi semangat untuk berbuat kebaikan. Semangat untuk berbuat kebaikan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini hal yang perlu kita coba dan lihat bagaimana Islam itu indah sekali hadirin. Sangat-sangat indah. Dan gak nyambung, Islam dengan radikal itu gak nyambung. Loh bagaimana, sedangkan Nabi katakan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walaupun engkau atau walaupun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Dan kita sudah menjelaskan salah satu amalan yang paling Allah cintai itu adalah memberikan kegembiraan ke dalam hati saudara. Dan kita juga bahas hadir, gak halal seorang muslim menakut-nakuti saudaranya. Gak boleh nakut-nakutin orang. Gak boleh buat teror sama orang, gak boleh hadirin. Jadi itu kalau kita amalin tuh benar ya, benar ilmu itu kehidupan tuh benar. Kita akan masuk ke kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Kita punya kehidupan baru gitu, tapi jauh lebih berkualitas, jauh lebih baik. Jauh lebih indah. Asal kita amalkan ilmu kita. Dan realisasi kan keseharian banget. Udah keseharian, sangat fundamental pula. Keikhlasan, taubat, sabar, jujur, kan itu kan. Itu kan yang kita bahas selama ini. Walaupun tentu saja kita sebagai manusia selalu masuk dalam hadis Nabi, kulubani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Ya, kalau kita berusaha dengan segala keterbatasan kita, lalu kita minta pertolongan sama Allah, itu ucapan ilmu itu kehidupan, itu bukan isapan jempol. Benar-benar kehidupan. Benar berubah. Dan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dia dapat second life gitu loh, artinya ini kehidupan baru bagi dia. Jadi bukan new normal lagi, new life gitu. Ini hidup yang baru, jauh lebih berkualitas. Jauh lebih berkualitas. Waktu habis buat zikir kepada Allah, bertasbih, dan tasbihnya itu benar-benar diyakini, Subhanallah, Allah itu maha suci. Maha suci dari hal-hal yang menzalimi saya. Gak mungkin Allah zalimin saya. Allah itu maha suci. Yang maha suci itu gak mungkin menyakiti saya. Gak mungkin mentakdirkan sesuatu untuk menghancurkan saya, itu gak mungkin. Tapi mungkin saya aja yang banyak maksiat. Akhirnya banyak istighfar lagi, astagfirullah. Gitu. Itu kehidupan jauh berbeda loh. Makanya benar, al-ilmu hayat itu benar, ilmu itu kehidupan. Kehidupan itu sendiri. Makanya itu konsep kita, jangan sekalian, bukan dengan segala keterbatasan ya, semua kita pasti khilaf. Tapi bukan hanya sekedar, aku tuh sama ilmu cuman dari jam 6:30 sampai 6:30 udah. Habis itu ya aku kerjain aktivitas lain. Enggak, itu benar-benar harus 6:30 sampai 6:30 itu harusnya jadi apa? Jadi job desk kita pada hari itu. Dan semakin nambah ayat, semakin nambah hadis, itu semakin mengisi tempat potongan puzzle yang kosong dalam gambaran utuh kehidupan kita, keseharian. Sehingga nanti begitu apa buku selesai, potongan puzzle-nya sudah kita masukkan ke titik masing-masing. Akhirnya jadilah itu kehidupan yang indah. Sebuah gambaran kehidupan seorang muslim dan muslimah. Nah, kita lagi menyusun potongan-potongan puzzle itu dari hari ke hari dengan segala keterbatasan kita. Itu jemaah sekalian Allah muliakan. Makanya ilmu itu kehidupan. Makanya dinasihatkan para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, penuntut ilmu itu bukan santri ya. Kita juga kalau benar-benar penuntut itu tuh harusnya seperti ini. Penuntut ilmu itu hidup dengan pola yang khusus. Pola yang khusus. Dia tuh punya dunia sendiri. Yaitu dunia ilmu. Gitu. Gak bisa sama dengan orang yang gak belajar. Gak bisa lah. Kalau orang yang gak belajar dapat masalah ngedumel, dia beristighfar. Bertasbih. Gitu. Orang yang gak belajar ngelihat orang tergopoh-gopoh bawa barang belanjaan yang nuntut ilmu, dia akan menghampiri dan menawarkan bantuan, dibawain. Itu hadirin, orang yang gak belajar ngelihat kakek-kakek lagi mau nyebrang jalan, ditontonin aja, bahkan dikomentarin. Yang udah belajar dituntun, ditolong untuk bisa nyebrang sehingga lebih safety. Jadi beda dengan yang belajar. Kul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama kata Allah? Yang mengetahui dan yang tidak mengetahui. Yang belajar dengan yang tidak belajar. Oleh karena itu, selalu minta pertolongan kepada Allah agar ilmu kita bermanfaat. Dan ilmu kita itu benar-benar bisa jadi kehidupan baru untuk kita. Kehidupan baru. Bukan sebatas ngikutin kajian selama 1 jam, lalu setelah itu 23 jamnya kembali lagi kayak biasa. Enggak, bukan begitu. sahabat itu punya kehidupan baru setelah menuntut ilmu dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jemaah sekalian yang Allah muliakan, minta terus pertolongan agar Allah memberikan kita pemahaman, Allah berikan taufik agar kita bisa menerima dan diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan, sehingga jadilah ilmu yang bermanfaat dan kita bisa menyempurnakan gambaran puzzle kehidupan kita yang mungkin sebelumnya tercerai-berai karena kebodohan, karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah yang Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini jangan lupa juga kita menguatkan syahadatain kita. Kembali ingat bahwa hari ini itu harus kita isi dengan menjadi hamba. Hamba yang senantiasa beribadah. Beribadahnya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Dan dalam beribadah itu kita diminta untuk mengikuti tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sosok paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka selalulah berusaha kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada beliau, Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Imam Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Masih dalam bab bayan kathrati turukil khair, bab menjelaskan tentang banyaknya jalan kebaikan, hadirin. Kita masuk ke hadis yang ke-7. Dan saya ingatkan terus, jangan lupa mengamalkan hadis yang kemarin, hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-6, hadis yang ke-5, itulah. Hadis yang ke-4 juga penting. Kemarin juga kita tekankan tentang berbicara yang baik, al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu sedekah. Gimana udah, makanya kan tuh ilmu kehidupan ya. Itu kalau kita ngambilin satu ini aja, itu perubahan kita signifikan loh hadir. Ya karena kan tiap hari kita harus ngomong, kita harus bicara. Rubah aja. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik itu adalah sedekah. Dan ingat, kita harus sedekahin atau kita harus mengeluarkan tanggung sedekah sendi-sendi kita yang ada 360 itu. Jadi, rubahlah cara bicara. Rubahlah kata. Maka harus belajar, hadirin. Harus belajar. Ternyata tuh bahasa Indonesia penting loh. Itu tuh dulu tuh kayaknya bukan kita kan ya, mungkin saya dan sebagian orang ya, gak semuanya. Tapi seringkali kan siswa itu kurang perhatian dengan bahasa Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia itu itulah. Gak seperti eksak, gak seperti ekonomi dan lain sebagainya. Itu bahasa itu penting, sangat penting. Makanya kan Nabi SAW itu dibawa ke Bani Sa'ad. Bani Sa'ad, salah satu hikmahnya kalau kita baca sejarah, agar bahasa beliau kuat. Agar bahasa beliau itu kuat. Karena bahasa di desa pada saat itu, saat ini juga ya, itu lebih kuat daripada bahasa di kota yang sudah terkontaminasi. Ya kan? Bahasa Sunda di Bandung dengan bahasa Sunda di desa-desa Jawa Barat lebih kuat mana? Di desa. Di Bandung udah dicampur dengan bro gitu ya. Gitu. Jadi udah gak ada ininya lagi. Apa di Jakarta lebih kuat mana bahasa Betawi? Di beberapa kampung di ini atau di daerah Gatsu, di daerah SCBD atau di daerah Tamrin, yang lebih kuat di daerah perkampungan bahasa Betawi. Gitu. Jadi makanya Nabi SAW di perkampungan Bani Sa'ad agar bahasanya kuat, dan benar bahasa Nabi kuat sekali. Akhirnya suka lupa gitu, lupa lah. Ada nggak di antara kita yang mengkursuskan anaknya bahasa Indonesia? Jarang ya, ada sih ya, tapi jarang. Beda kalau mengkursuskan anaknya matematik, fisika, kimia. Berbahasa itu penting sekali. Baru setelah bahasa ibu kita, bahasa asing. Dan coba perhatian dengan bahasa Arab, hadirin. Ini bahasa Al-Quranul Karim. Fadilahnya besar. Fadilahnya sangat besar. Silakan belajar bahasa Inggris misalnya. Sebagian para ulama juga mendukung kok, gitu loh. Apalagi kalau digunakan untuk kebaikan. Tapi bahasa Arab, masa kita nggak pengen sih baca Quran langsung paham gitu. Baca Quran langsung bisa mentadaburi. Atau dengar bacaan imam, walaupun kita nggak hafal tuh ayat. Nggak hafal tuh ayat itu. Aduh, itu udah juz 20, aku belum hafal lagi. Tapi karena kita ngerti bahasa Arab, kita ngerti apa yang dibaca imam itu. Gak pengen ya kayak gitu ya. Makanya penting bahasa. Itu hadirin atau kuliah. Ya, itu sedikit keluar, tapi masih tetap penting, masih berkaitan dengan bahasa. Tapi intinya adalah pilihlah bahasa yang bagus ya, dalam berkomunikasi. Dan itu sedekah. Itu sudah enak kan gitu loh. Kita ada apa? Ada meeting gitu, ada meeting presentasi 15 menit. Itu kalau cara presentasi kita bahasanya bagus, bahasanya baik, bahasanya menghargai, itu 15 menit kan sedekah semua gitu. 15 menit itu sedekah. Sedekah, sedekah, sedekah, sedekah, sedekah. Terus WA orang sedekah gitu loh. Jadi gak ada waktu yang terbuang. Makanya ilmu itu kehidupan lagi-lagi benar. Ilmu itu kehidupan lagi-lagi itu benar. Jadi harus, dan nggak mudah merubah bahasa, nggak mudah, karena itu kita tekankan lagi sekarang sebelum masuk di sistem baru. Kita butuh apa? Butuh latihan, butuh baca ya, butuh mendengar, dan butuh bergaul dengan orang-orang yang bahasanya bagus. Bahasanya santun, bahasanya elegan, bahasanya ramah tapi tetap tegas gitu loh. Itu butuh lingkungan, butuh baca, butuh mendengar. Coba cari misalnya orang yang di apa, di dunia public speaking, atau misalnya yang berbicara di publik yang bahasanya bagus, yang bahasanya santun, bahasanya tepat, diksinya itu tajam, tapi nyenengin gitu. Nah, pelajari orang-orang kayak gitu, pelajari dan bergaul dengan orang-orang baik yang bahasanya, tutur katanya santun, kalau ngomong gak nyelengkit gitu lah. Kalau bicara itu orang itu dibuat sadar, tapi nggak merasa tersinggung, itu kan susah ya. Gitu. Kalau bahasa sekarang tuh orang tuh merasa tertampar, tapi bersyukur gitu. Ya ini gue tadi merasa tertampar, tertampar, ditampar-tampar. Tapi bener sih, dan tadi gue bersyukur banget ya tadi ngedengar keterangan kayak tadi. Ah itu. Cari orang kayak gak bisa begitu tuh. Orang tuh, orang mah kalau ditampar biasanya marah ya. Ini bersyukur, alhamdulillah. Walaupun tadi berasa ditampar ya. quote and quote ya, karena sekarang bahasa orang kan gitu ya. Atau kenapa suka pakai bahasa ditampar atau tertampar? Sebagian lebih suka daripada menggunakan bahasa tertegun, tersadar ya. Jadi itu yang perlu kita cuman. Kalau pakai bahasa sebelumnya bisa tercubit ya. Tapi sekarang udah jarang orang pakai tercubit, sekarang tertampar. Mereka lebih suka tertampar, gak tahu kenapa. Tapi itulah bahasa. Ya, hadirin Allah muliakan. Jadi dilatih. Itu poin yang penting, karena setiap kata yang baik itu sedekah. Kata yang baik itu sedekah. Dan jangan pernah kita remehkan hal tersebut. Jangan pernah kita meremehkan hal tersebut. Ya. Dan sekilas info, jamaah sekalian. Kemarin belum sempat ditekankan karena hadis kita cukup panjang. Di dunia para ulama itu, mereka punya bahasa yang bagus-bagus. Bahasa yang baik. Bahasa yang lembut, santun, dan seterusnya. Ada nama besar, kalau mungkin kita pernah dengar, pernah saya sebutkan sebenarnya, masih ingat gak? Al-Imam Muhammad bin Maimun. Al-Imam Muhammad bin Maimun Al-Maruzi, atau biasa dikenal dengan Abu Hamzah. Masih ingat gak? Muhammad bin Maimun Al-Maruzi, atau biasa dikenal dengan Al-Imam Abu Hamzah. Ini sosoknya Al-Hafiz, kata Al-Dhahabi rahimahullah. Imam Al-Dhahabi salah satu ulama Madzhab Syafi'i, punya buku biografi para ulama atau orang-orang besar, itu namanya Syiar A'lamin Nubala, sangat terkenal bukunya. Dan dalam kitab tersebut, beliau ketika menjelaskan siapa Al-Imam Muhammad bin Maimun Al-Maruzi atau Al-Imam Abu Hamzah, beliau menjelaskan sosok ini itu Al-Hafil, Hafil, ya. Bukan Hafil, bukan hafal Quran, ya. Tapi Quran dan hadith-hadith yang sangat banyak. Imam, hujjah, dan sosok yang ilmunya diambil oleh para ulama besar, seperti Al-Imam Mubarak, ambil ilmu dari beliau. Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq, itu juga ambil ilmu dari beliau. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya beliau itu digelari, gelarnya unik hadirin. Gelarnya adalah Al-Imam As-Sukari. Al-Imam As-Sukari. Jadi beliau lebih dikenal dengan nama Al-Imam As-Sukari. Beliau nama aslinya Muhammad bin Maimun Al-Maruzi. Makanya banyak yang enggak ingat kepada beliau kalau disebutkan nama aslinya Muhammad bin Maimun Al-Maruzi. Tapi kalau dari nama Al-Imam As-Sukari, oh iya, iya, pernah dengar nih, gitu loh. Nah, As-Sukari, As-Sukari tanya gula, hadirin, gula. Jadi kalau bahasa kita, Imam Gula. Imam Sang Gula mungkin gitu ya, Al-Imam Sang Gula. Kenapa dinamakan, digelar Al-Imam Sang Gula? Karena beliau itu kalau bicara manis banget, nyedengin orang, semanis gula. Masya Allah, semanis gula. Tapi tenang aja, ini gak ada masalah dengan orang-orang yang kena diabetes. Jadi masih boleh. Jadi ya aku gak bisa sama beliau ya Pak Ustaz, kenapa gulaku tinggi di atas 300. Enggak, ini aman, alhamdulillah aman. Nggak, ngobrol sama beliau itu nggak ningkatin kadar gula kita. Ini Masya Allahnya beliau itu. Jadi mau orang sehat bisa, orang kena diabetes bisa. Jadi saking indahnya bahasanya, beliau dinamakan Imam Sukari. Sebagian orang berpikir, oh dia pedagang gula ya. Bukan. Dia nggak punya dagangan gula. teh itu punya bahasa semanis gula. Abu Hamzah As-Sukari. Dan tetap jadi ulama, tetap tegas, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi bahasanya manis, semanis gula. So, itu tambahan kalau kita ingin berbahasa yang baik. Ulama kita punya contoh buat kita, dan contoh terbaik jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia yang bahasanya terbagus sendiri. Ya, lihat aja hadis-hadisnya, indah-indah kan bahasanya. Ya, kita masuk ke hadis ketujuh. Hadis yang ketujuh dari Al-Imam An-Nawawi Imam An-Nawawi menyampaikan rahimahullah anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah ya. Beliau menyatakan atau beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, man goda ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzula kullama goda aw raha. Muttafaqun alaih. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berangkat menuju masjid atau yang pergi ke masjid, yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu petang, di waktu pagi atau di waktu petang, a'addallahu lahu fil jannati nuzula, maka Allah akan menyiapkan untuknya hidangan di surga. Kullama goda auroha. Di setiap pagi dan atau di setiap pagi atau senja. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan lagi-lagi ini amalan atau salah satu amalan yang sangat luar biasa yang bisa kita pilih dan kita bisa kerjakan. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau senja, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya hidangan di surga tiap pagi atau senja. Nuzula itu hidangan yang diberikan kepada tamu biasanya. Jadi hidangan yang diberikan untuk tamu itu bisa diungkapkan dengan kata nuzula. Ya. Jadi bukan nuzul, kalau nuzul itu turun. Ini nuzula, hidangan yang disediakan untuk tamu. Ya. Jadi barang siapa yang ke masjid di pagi atau petang, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidangan di surga pagi atau petang. Hadirin Allah muliakan, kita lihat keterangan para ulama kita. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hadis ini adalah hadis yang menunjukkan keutamaan orang yang pergi ke masjid secara mutlak sebenarnya. Makanya sebagian ulama mengatakan pagi itu maksudnya apa sih? Oh, salat subuh. Petang itu bisa dikatakan zuhur atau asar. Ada mengatakan demikian. Tapi yang lebih tepat sebagaimana Ibnu Hajar, mutlak. Gitu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Atau untuk kegiatan lain yang isinya ibadah. Seperti baca Quran, seperti berzikir, seperti iktikaf, seperti ikut kajian dan lain sebagainya. Ikut kajian dan seterusnya. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini keutamaan bagi orang yang ke masjid secara mutlak. Namun kata beliau, al-maqsud minhu ikhtisasuhu biman yatihi lis-shalah lil ibadah. Namun yang dimaksud hadis ini secara khusus barang siapa yang ke masjid untuk ibadah. Nah itu. Untuk ibadah. Was-shalatu ra'suha. Dan sholat yang menjadi saf terdepan. Jadi yang paling utama itu sholat, baru ibadah-ibadah yang lain. Seperti ikut datang kajian, ada orang ke masjid itu waktu duha di hari Ahad. Kajiannya waktu duha di hari Ahad. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Maka setiap kita pergi ke masjid itu, kita dapat hidangan dan suguhan di surga. Subhanallah. Ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Tentu saja kalau saat ini, karena kondisi pandemi, ini tetap harus memperhatikan protokol kesehatan dan setiap lingkungan berbeda ya. Dan kembali ke fatwa para ulama-ulama kita dalam masalah ini dan sudah kita bahas sebelumnya dan sudah sering kita bahas dan rasanya kita sudah mengetahuinya. Jadi dalam masalah pandemi kondisinya berbeda dan kembali ke protokol kesehatan dan kondisi masing-masing dan di lingkungan dan di masjid masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, kita lanjutkan. Jadi ini faedahnya besar. Dapat hidangan di surga. Hidangan di surga. Dan jamaah yang semoga Allah muliakan. Dan bukan hanya itu. Dalam riwayat yang lain, yang dikeluarkan Imam Muslim, Nabi SAW itu juga bersabda, ala adullukum ala mayamullahu bil khotaya. Mau gak kalian aku beritahu sebuah amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat. Dan mengangkat derajat seseorang hamba. Qalu bala ya Rasulullah. Oh, para sahabat tertarik dia, Pak. Bala ya Rasulullah. Oh, mau dong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu 'ala al-makarih. Jaga wudu kita walaupun atau jaga wudu kita dalam kondisi yang tidak nyaman. Alal makar itu yang kita nggak nyaman kena air, jaga wudu di situ. Misal suasana dingin gitu ya, pas lagi hujan, wah dingin banget gitu. Kita bangun jam 2, jam 3, aduh pengennya tidur lagi dingin. Biasanya kita sholat tahajud misal jam 3. Ini dingin banget, aduh malas banget kena air. Udah gitu, water heater gak ada, terus air panas juga gak ada. Nah kalau ingin diampuni dosa dan diangkat derajat, jaga wudhu di situ. Dan yang lebih ngena lagi orang yang hidup di 4 musim, misalnya pasti musim dingin, di winter, aduh itu, apa kayaknya tuh air tuh kok mendadak jadi musuhan sama kita. Dinginnya minta ampun. Dinginnya minta ampun. Dan apa? Itu tadi air panasnya enggak ada misalnya. Nah, kalau kita bisa tetap jaga wudu, itu bagus. Selama tidak memudaratkan ya, selama enggak membahayakan. Kalau membahayakan udah jelas enggak tayamum. Itu enggak membahayakan, tapi cuma enggak enak aja, dingin aja, menggigil aja. Menggigil, bukan menggigil sakit, tapi menggigil dingin. Maka jaga wudhu di situ. Itu pahalanya gede banget. Terus kata Nabi, wa kathratul khotoi ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Nah, memperbanyak langkah di masjid ini poinnya, memperbanyak langkah ke masjid. Intidharus salati ba'da shalah, dan menunggu salat setelah kita mengerjakan salat. Jadi kita salat maghrib itu di masjid, lalu kita nggak kemana-mana, kita tunggu aja baca Quran, tunggu sampai isya, lalu ke isya salat. Fadharikum ribato, dan itulah ribato. Itu pahalanya seperti menjaga perbatasan. Pahalanya gede adik, menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Dan wilayah menjaga perbatasan itu berat. Coba kita nih jadi orang Indonesia udah berapa tahun? Udah pernah belum sekali-sekali pergi ke wilayah perbatasan? Kenapa belum? Lalu kita bolak-balik Singapura, bolak-balik Malaysia, bolak-balik Australia, tapi gak pernah sama sekali ke daerah-daerah perbatasan kita. Ya karena kondisinya beda. Susah sinyal lah. Gak ada apa-apa lah. Dan beda ke sana. Menjaga, di mana-mana menjaga perbatasan itu berat. Berat. Nah, kalau mendapat pahala itu, jaga wudhu ketika kondisi gak nyaman dan memperbanyak langkah dan menunggu sholat setelah kita mengerjakan sholat wajib sebelumnya. Itu hal yang sangat penting. Jangan sekali mau muliakan. Ya. Dan jangan sekali ada Allah muliakan. Di antara pahala dan keutamaan ke masjid dan punya kehidupan dengan masjid itu, iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakah walam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang mengisi beribadah, hanyalah orang-orang beriman. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Lihat, Allah akui hanya orang beriman yang bisa memakmurkan. Beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa aqama shalah, dan orang yang menegakkan salat. Wa ata zakah, dan orang-orang yang membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka Allah menyatakan diharapkan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, dapat hidayah gitu. Dapat hidayah. Ini sekali lagi sangat luar biasa jemaah. Apalagi kalau kita bisa itu tadi jalan dan pulang pergi ke masjid itu bagus. Makanya lagi besarnya keutamaan pergi ke masjid. Suatu ketika di zaman Nabi itu yang hadirin, ini harus keluarkan Imam Muslim, Imam Bukhari juga dengan lafaz yang berbeda. Itu ada seorang ada Bani Salamah itu sekelompok orang di masjid di kota Madinah. Bani Salamah itu mereka ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Di rumah mereka agak jauh. Mereka ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Balagh dzalikan Nabi, dan Nabi dengar rencana mereka tersebut. Mereka ingin pindah rumah ke dekat Masjid Nabawi agar dia lebih enak ke masjid, lebih dekat. Kalau kita kalau ke apa ke kota Madinah, kita cari hotel yang paling dekat kok. Itu cuma 3-4 hari kota Madinah. Ini tiap hari dan panas dan seterusnya. Ya. Qalu faqala lahum, lalu Nabi SAW sampaikan kepada mereka, balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Saya dapat berita ya, kalian tuh ingin pindah ke dekat Masjid Nabawi. Benar gitu. Berita itu. Qalu na'am ya Rasulullah. Iya, benar, kita dari rencana pindah ya Rasul. Qad aradna dzalik. Kita udah bertekad untuk itu. Kita mau pindah. Faqala Bani Salamah, dia rukum untuk tabu atharukum. Kata Nabi SAW, dia rukum untuk tabu atharukum. Wahai Bani Salamah, tetaplah di rumah kalian yang sekarang, jangan pindah. Maka semua derap langkah kalian, jejak langkah kalian itu dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi sama Nabi, Bani Salamah, tetaplah di rumah kalian, jangan pindah. Sesungguhnya semua derap langkah kalian dan jejak kaki kalian itu dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Bani Salamah, mereka itu mayasurruna annakunna tahwalna. Semenjak dengar sabda itu, kami enggak tertarik untuk pindah lagi dari rumah kami. Subhanallah. Kami enggak tertarik untuk pindah lagi, untuk pindah dari rumah-rumah kami. Hadis Muslim. Hadirin Allah muliakan. Tapi jangan keliru, jangan yang udah dekat masjid pindah. Oh gitu ya. Kalau gitu kita cari rumah yang jauh aja deh. Enggak. Kalau kita baca kata para ulama, ulama-ulama kita mencari seperti Al-Hafidh Ibn Hajar dan lain-lain, tinggal dekat masjid itu disunahkan. Istihbab sukna bi qudul masjid. Tinggal di dekat masjid itu disunahkan. Kecuali jika ada maslahat lain atau manfaat lain. Gitu loh. Misalnya dekat dengan orang tua dan sebagainya. Au arada takthir al-arjul bi kathratil masjid, atau ingin memperbanyak langkah ke masjid. Itu bisa. Tapi setiap orang kan beda-beda dan kondisi orang juga beda-beda. Ada orang udah tua sakit enggak bisa jauh-jauh. Jadi itu hukum asalnya, dekat masjid itu lebih afdal. Tapi kalau ada maslahat lain itu bagus jauh. Jadi ketika atau secara tersirat Nabi ngelihat bahwa orang-orang Bani Salamah ini cocok untuk jalan jauh dari masjid atau jalan jauh ke masjid, makanya disarankan boleh jangan di situ aja. Tapi ini bukan untuk setiap orang karena hukum asalnya dekat masjid itu lebih afdal. Dan itu menarik kan ya, gitu, sangat menarik kan di sini. Sangat menarik di sini. Jadi maksudnya bukan semakin jauh semakin baik secara mutlak. Karena setiap orang berbeda. Setiap orang berbeda. Tapi kalau kita pengen ngambil keutamaan ini, ahlan wa sahlan. Dan ingat, hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu ta'ala bisawab. Dan ini hukum asal. Ada kasus atau ada kondisi yang dikecualikan seperti sakit misalnya jadi nggak ke masjid, atau hujan, makanya kan dalam hadis kan disunahkan kalau hujan shollu fi rihalikum, salatlah di rumah kalian, atau kondisi sekarang sesuai dengan protokol dan memperhatikan perbedaan dan kondisi antar lingkungan satu dengan lingkungan yang lain. Di antaranya itu tadi, kalau karena hujan saja Nabi mengatakan sholat di rumah, apalagi yang lebih serius dari air hujan. Itu di antara dalilnya. Dan itu fatwa para ulama kita. Fatwa ulama-ulama internasional dan yang levelnya dunia. Dan kita dalam masa-masa seperti ini kembali ke fatwa-fatwa ulama seperti itu. Sebagaimana kata Syekh Saleh Al-Utsaimi, salah satu ulama hari ini, hadir ayam ayam musukut, hari ini tuh harinya diam. Maksud hari diam itu apa? Maksudnya kita yang orang awam, kita yang penuntut ilmu itu jangan jangan banyak bicara, lebih baik diam dan mengikuti fatwa dari para ulama-ulama senior dan para ulama-ulama yang kelasnya juga sudah kelas dunia dan diakui. Itu maksudnya. Atau misalnya dan pengecualian yang lain, sakit atau yang lain, atau wanita juga kita tahu yang paling afdal di rumah, itu juga pengecualian. Jadi ini hukum asal, dan kita juga melihat beberapa kasus pengecualian dalam buku-buku fikih para ulama kita. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Kita sedikit buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, ada sedikit gangguan, udah sekarang udah bisa lagi, alhamdulillah. Pada saat itu dalam rangka tadi putus sampai mana sih? Apa? Oh, tadi gak itu ya? Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim yang mengikuti kajian selalu dalam lindungan Allah, amin. Ustaz, semenjak Malam ini saya tidak berani ke masjid dekat rumah karena orang di sini tidak mengikuti protokol sama sekali. Sehingga saya hanya mengikuti sholat berjamaah saat di kantor saja. Saya sangat ingin sekali berjamaah subuh dan isya, namun kondisi masjid dekat rumah yang demikian membuat saya takut. Apakah saya termasuk munafik karena tidak berusaha mencari masjid yang mungkin jauh dari rumah? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Kalau pertanyaannya termasuk munafik, tidak berusaha mencari masjid lain yang mungkin jauh dari rumah, jawabannya insya Allah tidak. Dengan catatan kita berusaha untuk tetap menjaga sholat berjamaah, baik di kantor atau di rumah dan lain-lain. Dan ini adalah fatwa dan pandangan Imam Ahmad dan Madhab Hanabilah dan mayoritas para ulama seperti Madhab Syafi'i juga demikian dan seterusnya. Dan ini pun juga pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tetap jaga sholat berjamaah di tempat lain. Kalau kita ingin cari masjid yang jauh dari rumah, itu bagus gitu. Tapi nggak harus demikian. Karena seperti juga fatwa banyak para ulama seperti Syekh bin Baz dan lain-lain, parameternya adalah jika kita dengar azan. Sebagaimana hadis Nabi, hal tasma'u nida abis sholah, apakah engkau dengar suara azan gitu loh. Jadi masjid yang kita dengar suara azannya. Itu pada dasarnya kita datangin masjid yang kita dengar suara azan tersebut. Jadi kalau masjid atau suara azan dari masjid tersebut tidak kita dengar, maka tidak harus ke sana. Intinya demikian bahwa tetap jaga salat berjamaah, dan ini keterangan dari Imam Ahmad, Nabilah, juga Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Wallahu taala misal. Perlu diingatkan ketika kita menghindari kerumunan atau kondisi yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, niatkan dalam hati kita takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum ila tahluka, janganlah kau bawa diri kalian kepada kebinasaan. Kata Nabi, firra minal majdhum, hindari orang-orang yang kena penyakit kusta sebagaimana Anda lari dari singa. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Wallahu taala alam bissawab. Itu yang saya ketahui dari keterbatasan yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Jazakallahu khairan. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, yang disebut menjaga wudu meskipun kondisi tidak nyaman, itu termasuk nahan buang gas apa tidak, Ustaz? Kita pakai buang gas saja daripada kata dengan awalan K itu ya, KE dan seterusnya. Karena jelas tidak nyaman, tapi bahkan bisa menjurus ke sakit perut atau mules jika ditahan. Buat saya, mohon nasihatnya, saudara. Bukan itu maksudnya. Kalau begitu berarti buang gas, nahan pipis, nahan BAB gitu loh. Itu masuk semua? Enggak. Maksud menjaga wudu meskipun kondisi tidak nyaman adalah tetap berwudu. Tetap berwudu walaupun kondisinya gak nyaman karena dingin. Itu karena dingin atau kita lagi malas kena air. Bukan mempertahankan wudu kita sampai titik darah penghabisan ketika sakit perut, pengen buang gas, pengen pipis, atau pengen BAB. Bukan kesana. Kalau kesana justru segera dibatalkan. Karena mengganggu dan gak khusyuk. Dan bisa memudaratkan. Gak boleh. La darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Gak boleh memudaratkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, bahkan jangankan untuk sholat aja, itu batalkan aja. Kalau sakit perut gitu loh, pengen pipis, pengen BAB, batalkan lah sholat bi hadrati ta'am wa huwa yudafi al akhbathan, kata Nabi SAW. Tidak ada sholat kalau makanan sudah disajikan. Jadi kalau kita lapar atau kita atau jam makan dan kodolo makan sudah disajikan dan kita ingin apa, waktu itu waktu sudah masuk waktu sholat, makan dulu sehingga konsentrasi fokus nanti ketika sholat, nggak kelaparan, nggak inget makanan. Atau tidak ada sholat, kata Nabi, pada saat dia menahan buang air. Jadi nggak ada sholat, artinya batalkan sholat atau tunda sholat ketika kita ingin buang angin atau buang air kecil maupun besar. Itu poinnya. Allah Ta'ala misal. Jadi bukan mempertahankan sekuat tenaga ketika ingin buang angin atau buang air, tapi maksudnya tetap wudu di saat kondisi tidak nyaman, itu tetap wudu. Gitu. Atau kita misalnya sakit, tapi sakit kita masih bisa kena air, aman gitu loh. Sakit agak demam gitu ya, demam tapi masih bisa kena air, ya udah wudu pakai air walaupun agak nyaman. Tapi kalau sakit kita, jika kena air memperparah, jangan. Allah Ta'ala misalnya. Itu keterangan para ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, izin bertanya, apakah hal ini tersenyum juga berlaku ke lawan jenis? Misal di lingkungan rumah saya suka ada bapak-bapak atau pemuda yang duduk-duduk di pinggir jalan warung kopi. Saya suka canggung ketika harus melewati jalan tersebut, sungkan untuk menyapa. Kalau tidak menyapa, takut disangka sombong atau tidak sopan, alhasil saya suka menghindar untuk berputar arah. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, apakah ini berlaku lawan jenis? Diperinci. Kalau lawan jenisnya mahram kita, jawabannya ya. Itu apalagi suami, ayah, terus kakak, adik, jelas lah itu mahram. Dan itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau lawan jenis itu bukan mahram kita. Kalau bukan mahram, maka parameternya adalah setiap hal yang bisa mengarah pada fitnah lawan jenis, maka itu ditutup oleh syariat. Sandun atau sandan lidhari'ah, ditutup. Semua yang mengarah ke zina atau fitnah lawan jenis gitu loh, salah paham, lalu tumbuh perasaan dan sebagainya, itu ditutup. Nah, jadi ini perlu diperinci, nggak bisa disamakan. Misalnya kalau di lingkungan kita ada kakek-kakek yang kalau kita sapa dan kita sedikit tersenyum, senyum simpul lah, itu ya mana-mana aja namanya udah kakek-kakek dan nggak ada ngarah ke sana sama sekali. Maka hukum asalnya di apa, bisa kita sapa dengan ekspresi wajah normal ya gitu loh. Gimana sih orang Indonesia itu, gimana sih, kan kita tuh punya ciri khas ramah gitu, dan sebatas ramah itu nggak ada arti apapun untuk kultur timur kita. Nah, pakai standar itu. Tapi kalau bisa mengarah ke fitnah, jangan gitu. Termasuk kalau menyapa bisa menimbulkan fitnah, jangan. Tapi hukum asalnya kultur timur, insya Allah itu aman. Insya Allah ya. Karena beda kultur kita dengan kultur yang lain di atau bangsa lain. Dan ini dikembalikan kepada urf sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berilah maaf dan ajak pada hal yang baik sesuai urf. Urf itu kultur, kebiasaan yang berlaku di negeri, di sebuah negeri. Jadi ajak kebaikan yang sesuai dengan urf. yang sesuai dengan kultur. Selama masuk dalam kultur itu baik dan aman-aman aja, maka hukum asalnya diperbolehkan. Tapi kalau itu sudah bisa ke arah yang tidak sehat, maka jangan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mencintai Ustaz dan seluruh orang yang Ustaz cintai. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya, Ustaz, ketika ada seseorang yang malah tidak suka ketika mendapat senyuman dari orang yang tidak dikenal dan yang bukan mahramnya, apakah itu salah? Karena orang tersebut berdalih, ngapain senyum-senyum sama yang bukan mahram, bukannya jaga pandangan. Iya, terima kasih. Kan kita bukan senyum-senyum, hadirin. Beda loh senyum-senyum dengan senyum baik gitu, senyum ramah dan sesuai dengan kultur kita, sesuai dengan kultur kita. Sekali lagi, kalau arahnya itu bukan mahram dan bisa mengarah kepada fitnah, ditutup. Apa berapapun kadar senyumnya, berapapun kadar senyum, dan ini beda-beda sekali lagi. Artinya ada orang yang emang udah punya hati sama seseorang, itu disenyumin 0,1% aja itu bisa fitnah. Nah, itu jangan senyum sama sekali. Tapi sekali lagi, kita bicara dengan kita bicara di kultur bangsa kita. Kita bangsa atau kita orang timur yang apa namanya? Yang dari dulu itu kultur kita itu ramah, baik, supel gitu ya sama orang ini. Dan ketika hanya sebatas menyapa, permisi Pak gitu. Misalnya permisi, assalamualaikum Pak, permisi. Atau assalamualaikum Mbak, permisi. Terus jaga pandangan. Kan bisa juga senyum tapi nggak lihat. Dan ini kan semuanya main. Ini bukan hanya tentang senyum aja, senyum terus ekspresi, terus pandangan mata dan lain sebagainya. Kalau semua bisa dijaga dan aman dari fitnah, dan itu tolak ukurnya, itu standarnya aman dari fitnah, maka al-aslu fil asyaibah, hukum asal muamalat itu boleh, dan sunnah Nabi SAW berlaku untuk kita. Karena kaidahnya matsabata fi haqqir rijal tsabata fi haqqin nisa. Kaidah usul fikihnya, sesuatu yang berlaku untuk laki-laki berlaku juga untuk wanita, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Dan yang mengkhususkan adalah mengarah kepada fitnah, mengarah kepada fitnah dan mengarah kepada zina. Mengarah kepada fitnah dan mengarah kepada zina itu yang dikhususkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Surat Al-Isra ayat 32. Jadi jangan mendekati zina, maka semua hal yang mengarah kepada zina atau fitnah lawan jenis, maka itu diharamkan. Dan dalam kasus ini kondisinya harus kita lihat dengan bijak. Jadi membuka pintu ini bebas dan gampang-gampang itu nggak benar dan bisa fatal, bisa jatuh ke dalam fitnah. Tapi sekali lagi mengkat ini secara total juga membuat kita kehilangan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu di zaman Nabi dan para sahabat juga berkomunikasi dengan Nabi SAW dan berkomunikasi dengan para sahabat dengan aturan dan urf yang terjaga. Masih ingat nggak ketika Salman datang ke rumah Abu Darda, yang pertama kali temui Salman siapa? Istrinya Abu Darda, dan terjadi dialog di antara mereka. Tapi tetap aman dari fitnah, gitu loh. Jadi itu yang perlu kita camkan. Dan bisa kita senyum tapi pandangan juga ditundukkan, kan bisa. Tetap kita sapa, assalamualaikum Pak, tapi pandangan misalnya kita tundukkan, apa kabar? Dan juga bisa kasih senyum simpul, kan juga bisa. Jadi beda, karena kita tahu beda antara senyum dan senyum-senyum gitu. Jadi apa yang senyum-senyum sama bukan mahram? Iya jelas, senyum-senyum itu konotasinya kurang baik gitu loh. Tapi kalau semua itu terjaga dan tidak menimbulkan fitnah, Allah Ta'ala, itu masih bisa. Allah Ta'ala bisa. Saya rasa cukup sudah jam segini. Jazakallahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna wa inna nas'aluka